Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala jalla wa ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Al-Adabul Mufrad, bab Qublatur Rajulil Jariyatas Shaghirah. Bab pembahasan tentang seseorang yang mencium anak kecil. Hal ini masih ada kaitannya dengan adab dan batasan terhadap anak kecil, selain rahmatus shoghir, menyayangi anak kecil, dan mu'anaqatus shobi, memeluk anak kecil. Barakallahu fikum. Di sini ada pembahasan terkait seseorang yang mencium anak kecil. Barakallahu fikum. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Asbau, telah menceritakan kepada kami Asbau, qala akhbarani Ibnu Wahab, telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Wahab, qala, beliau berkata, akhbarani Makhromah Ibnu Bukair, telah mengkhabarkan kepadaku Makhromah Ibnu Bukair, an abihi, dari ayahnya, yakni Bukair, annahu ra'a Abdullah ibn Ja'far yuqabbilu Zainab binta Umar ibni Abi Salamah wa hiya ibnatu sanatain aw nahwi. Kata Bukair, beliau menyatakan, aku telah melihat Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far ini adalah cucu dari Abu Talib. Barakallahu fikum. Ayahnya bernama Ja'far bin Abu Talib bin Abi Talib. Barakallahu fikum. Abdullah bin Ja'far ini pernah mencium Zainab bintu Umar bin Abi Salamah. Saat itu Zainab bintu Umar bin Abi Salamah berumur 2 tahun atau sekitar itu. Hadis ini sahih. Barakallahu fikum. Pada hadis ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, barakallahu fikum, bayan anna sahabah kanu yuqabbiluna al-auladas sighar. Hadis ini menjelaskan bahwasanya para sahabat dahulu mereka biasa mencium anak-anak yang kecil. Dan ini pun barakallahu fikum sejalan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mencium anak kecil yang belum baligh, ya, ghairu mumayyiz, belum baligh, ini barakallahu fikum harus padanya tanpa disertai syahwat dan belum tamyiz atau belum baligh, dan ini boleh kepada anaknya sendiri atau anak orang lain. Barakallahu fikum. Sebagaimana ada riwayat bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam beliau mencium putrinya beliau sendiri yang bernama Fatimah. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mencium putrinya sendiri yang bernama Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian faedah yang kedua, dalilun ala jawazi takbilir rajulil ajnabi lil jariyah as-saghirah allati lam tasil sinnat tamyiz kabintis sanatain wa thalath wa nahwi dhalik li anna takbilaha rahmah wa laisa syahwah fala haraj. Hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang mencium anak yang masih kecil yang bukan anaknya sendiri, bukan mahramnya, dengan catatan anak tersebut barakallahu fikum belum mencapai usia tamyiz, semisal umur 2 tahun atau 3 tahun atau sekitar itu. Dikarenakan mencium anak yang seumuran itu belum tamyiz, maka itu merupakan rahmah, dan apabila tidak ada syahwat fala haraj, maka tidak mengapa. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, barakallahu fikum, di antara sifat salafuna soleh, pendahulu kita yang soleh adalah yarhamuna lisigor, mereka menyayangi, menyantuni anak yang masih kecil. Dan ini menunjukkan jawazun nadhar wa taqbilil walad as-saghiri fi kulli udwin minhu. Malam yakun aurah. Bolehnya seseorang mencium dan melihat anak kecil, ya, pada seluruh anggota tubuhnya selain auratnya. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Itulah barakallahu fikum asar yang datang dari Abdullah bin Ja'far. Ya. Barakallahu fikum yang dilihat oleh Bukair rahimahullah terkait Qublatul rajul al-jariyata shaghirah. Dan faedah yang terakhir, barakallahu fikum, agama Islam adalah agama rahmah, menyayangi yang muda dan menghormati yang lebih tua. Barakallahu fikum. Inilah di antara adab antara orang dewasa terhadap anak kecil. Barakallahu fikum. Tayyib ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Itulah sedikit faedah untuk kajian kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hafizakumullah wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hafizakumullah.